Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله para tulabul ilm, ikhwani, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, di rumah Allahu Jalla fi'ula, jazakumullah, saya dipertemukan oleh Allahu Jalla fi'ula dengan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, barisan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah nikmat dalam hidup tatkala bertemu di tempat yang terbaik di muka bumi dengan orang-orang yang terbaik padanya. Barakallahu fikum. Saya mengatakan demikian karena Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang terbaik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat al-Imam Abu Dawud, di saat Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik dari kalian dan orang yang terjelek dari kalian. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terdiam. Sampai dalam riwayat Rasul alaihi salatu wassalam menawarkan tiga kali, Lalu seseorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarina. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa orang yang terbaik di tengah-tengah kami dan yang terjelek. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban yang singkat. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik di tengah-tengah kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya, orang yang ditunggu-tunggu kebaikannya, dan orang merasa aman dari kejelekannya. Dia tidak akan berbuat jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat atau membaca Al-Quranul Karim, kita bertemu dengan satu ayat di dalam surat Al-Bayyinah dan ayat-ayat yang lain. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah. Kata Allah Jalla fi'ula, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah terbaik manusia. Ulaika hum khairul bariyah. Semua sifat-sifat ini insyaallah bersama para tullabul ilm, orang-orang yang menyelami dan mendalami ilmu agama, dia berbenah dalam keimanannya, membenahi amal-amalnya barakallahu fikum di dalam hidup. Lalu dia bisa beriman sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal dan berbuat dalam bingkai dan koridor tuntunan-tuntunan agama barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka-mereka inilah menjadi terbaik manusia. Sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pagi hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang terbaik di muka bumi, ahibbati fillah, dan di tempat yang terbaik di muka bumi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sebagai orang yang sedang belajar agama Allah Jalla fi'ula, dengannya kita mencoba merapikan semua apa yang terkait dengan hidup kita. Dengan ilmu kita merapikan ucapan-ucapan kita, agar jangan sampai keluar dari lisan ini ucapan para preman di pasar, ucapan barakallahu fikum orang yang tidak mengenal agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu pula kita berupaya untuk merapikan gerak-gerik tangan kita, merapikan gerak-geri kaki kita, barakallahu fikum. Dengan ilmu ini kita mencoba untuk merapikan keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita di dalam hidup. Dengan ilmu kita mencoba untuk membersihkan pada diri kita ini kemauan-kemauan jelek, kemauan-kemauan buruk. Lalu kita hiasi kemauan kita dengan ilmu ini untuk memberikan manfaat, untuk membagikan kebaikan-kebaikan, mengingatkan, menasihatkan, membimbing. Kita hiasi. Demikian juga barakallahu fikum, ilmu akan membimbing kita untuk merapikan pikiran-pikiran kita. Berpikir sesuatu yang akan berguna dan bermanfaat buat diri kita sendiri di dunia. Dengan ilmu kita berpikir untuk bisa melakukan, berbuat, berkarya, bergerak pada sesuatu yang akan mendatangkan manfaat buat kita untuk kehidupan kita di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Di saat seseorang merapikan hidupnya dengan ilmu agama, lalu dia menemukan perapian itu, betapa indahnya, betapa lezatnya hidup, betapa enaknya ketika dilihat dan dirasakan. Itulah dia ilmun nafi'. Itulah dia ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan ilman nafi', ilmu yang bermanfaat di muka bumi ini. Dan di kesempatan yang lain dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ternyata ilmu agama yang kita pelajari adalah mengajak kita, membawa kita ke sebuah alam yang terang benderang. Di alam yang terang benderang inilah kita mencoba untuk kemudian mengoreksi, memperbaiki, meluruskan apa yang ada di dalam batin kita dari amalan-amalan besar, barakallahu fikum, dan juga amalan-amalan lahiriah kita. Rasa takut kita di dalam hidup harus diluruskan. Harapan kita yang kita gantungkan, cita-cita yang kita gantungkan di dalam hidup harus diluruskan. Semua kita memiliki sifat cinta, kasih dan sayang. Semuanya harus diluruskan. Tawakal kita, kesabaran kita, semuanya ini harus disentuh oleh ilmu agama untuk kemudian kita luruskan, barakallahu fikum. Bagi para pelajar ilmu, yang telah belajar akidah, belajar tauhid, akan mengerti bahwa ternyata amalan-amalan yang ada di dalam kalbu kita ini adalah amalan-amalan besar yang akan menentukan, yang akan menentukan satu, diterimanya amalan-amalan lahiriah kita. Yang kedua, menentukan untuk berlipat gandanya nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiadalah perbedaan penilaian di sisi Allah Jalla fi'ula, melainkan perbedaan yang ada di dalam kalbu, yang ada dalam amalan-amalan hati kita, keikhlasannya, harapannya, rasa takutnya, kekhusyuan dia, kesabaran dia, tawakal dia. Ini semuanya akan menjadi jurang pembeda untuk mendapatkan nilai ketaatan. Walaupun kita mengerjakan satu amalan yang sama, berkorban dengan pengorbanan yang sama, belum tentu nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala juga sama. Para tulabul ilm, kalau keluar dari pondok pesantren, kan berbeda-beda semuanya. Terjadi perbedaan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang arahnya ke sana. Semuanya. Padahal, sama-sama duduk belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sama-sama barakallahu fikum diterpa dengan ketaatan-ketaatan di lingkungan ilmu tersebut, barakallahu fikum, dibimbing, diingatkan, bahkan sampai dimarahi atau mungkin terkena hukuman. Sama-sama hidup rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita ketika keluar, semuanya berbeda-beda barakallahu fikum. Orang yang duduk di sisi para ulama, orang yang pernah belajar di sisi para ulama, para masyayikh, juga demikian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perjuangannya sama, pengorbanannya sama-sama besar. Tetapi ketika keluar dan kembali, kita menemukan perbedaan barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa yang menjadi jurang pembeda dan penilaian di dalam hidup itu adalah ma fil qulub, tafawut ma fil qulub, perbedaan apa yang ada di dalam amalan-amalan batiniah kita. Ternyata kita menemukan orang yang mungkin tidak pernah duduk di sisi para ulama, para masyayikh, Allah Jalla wa'ala memberikan padanya masya Allah kelebihan perilaku, akhlak, sopan santun, kelembutan, hikmah. Dia tidak pernah duduk. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ilmu inilah yang akan merapikan barakallahu fikum zahiran wa batina, lahiriah kita dan batiniah kita, hafizani wa hafizakumullah. berarti ilmu ini benar-benar akan meluruskan kita dalam berhubungan dengan Allah Jalla fi'ula. Karena semua yang terkait dengan hidup, perjalanannya, nilai-nilai-nilai di dalam hidup ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ilmu yang akan memperbaiki kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku, para pelajar ilmu agama, berarti kita berada dalam sebuah usaha yang besar di dalam hidup. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah usaha yang tidak akan ada di belakangnya kerugian. Yang ada adalah keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Dimanapun seseorang, apapun posisinya, mau jadi petani, mau jadi pedagang, suatu saat dan suatu ketika, atau mungkin dia mengurus pendidikan, apa saja, di mana saja, menjadi al-ab, sudah berkeluarga, memiliki anak, barakallahu fikum. Kalau menyertai hidupnya ini adalah ilmu agama, maka satu, dia adalah membawa lentera di dalam hidup. Dia membawa ojor, lampu di dalam hidup yang akan bisa menerangi dia dalam perjalanannya, barakallahu fikum. Banyak orang yang tumbang, banyak orang yang, maaf-maaf saja, berperilaku menyelisihi agamanya. Kenapa? Ojornya redup. Lampunya mau mati. Karena apa yang dulu dia pernah dapatkan dan pernah pelajari, tidak lagi menjadi penghias hidupnya. Dibuang, mendekati lawanan dari ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Dulu betapa tawaduknya dia dengan ilmu, kemudian ilmu ini dihempaskan, sudah tidak lagi menjadi orang yang tawaduk, bawaannya sangar, emosional, dendam muncul dari ucapannya, muncul dari perilaku-perilakunya, barakallahu fikum. Ilmu sudah tidak lagi dijadikan sebagai pengikat hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bermunculan, kalau ilmu sudah tidak lagi dijadikan sebagai pengikat hidup, membimbing kita, lampu hidupnya yang menerangi dia sudah redup, maka akan menjamur dan bermunculan lagi penyakit-penyakit dulu yang dengan ilmu kita bisa padamkan, dengan ilmu kita bisa kalahkan, dengan ilmu kita bisa tindih dia agar jangan muncul. Maka di saat satu bagian ilmu yang ditinggalkan, maka akan muncul ke permukaan apa yang dulu menjadi watak kita, yang menjadi akhlak kita, yang menjadi perangai kita, yang menjadi tabiat kita, muncul. Maaf-maaf, bisa jadi akan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Kalau dulu sangat hormat dia bersama orang yang tekun di masjid, dihormati, monggo. Ada rasa kebencian, ketidaksukaan, tatkala ada orang yang ingin mepet dunianya, misalkan. Ya, dia preman atau jiwanya preman. Dia tidak suka bersama orang yang juga jiwanya preman. Padahal dia preman juga. Barakallahu fikum. Tapi terhadap orang yang baik, orang yang bagus, orang yang tekun, hormatnya masya Allah. Allahu Jalla wa'ala dalam perjalanannya tarulah dia belajar ilmu agama. Sifat-sifat premannya itu, watak-watak perilaku-perilakunya, sebelum dia mengenal ilmu agama, bisa dibenahi, diperbaiki, diluruskan, dirapikan, yang jelek-jelek dikebumikan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat ilmu itu tidak lagi diamalkan, tidak lagi dibawa ke sana kemari, tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi sifat lamanya, watak lamanya, bisa jadi akan lebih jelek. Kok iya, iya. Kalau kemarin kepada orang yang baik betapa hormatnya, kalau sekarang orang-orang baik dibabat, orang-orang yang bagus disikat, dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, diusir dari dalam hidupnya. Betapa mengerikan. Barakallahu fikum. Itulah keberkahan ilmu yang diberikan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dimanapun dia tinggal, di zaman siapapun dia hidup, kalau ilmu yang dia telah pelajari itu dibawa menjadi penghias hidupnya, semuanya terapikan. Ketika dia berbicara bersama orang tuanya, ada adab mulia yang sudah didapatkan dari tempat belajarnya, dia praktikkan. Ketika bertemu bersama orang yang lebih dewasa dari dirinya, sudah ada titipan ilmu yang dia telah pelajari, dia buktikan. Ketika dia mendapatkan amanat di dalam hidup, maka dia tahu ilmunya, dia jaga amanat itu. Begitu seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat ilmu itu adalah nafi', tatkala ilmu itu berguna dan bermanfaat, akan bisa memperlihatkan orang menjadi orang yang kalau dilihat menyenangkan, menyejukkan, kalau berbicara dengannya benar-benar yang ada adalah siraman di dalam hidup. Bila dia bergaul dengannya ada ketentraman. Barakallahu fikum. Ternyata dia adalah hujan, rintik-rintik hujan yang turun dan diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dimanapun rintik hujan ini turun akan berguna dan bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, itulah ilmu yang sedang kita kaji dan yang sedang kita pelajari. Akan memperbaiki penampilan lahiriah kita sebagaimana telah memperbaiki amaliyah batiniyah kita rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar ilmu Al-Quran dan mengajarkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuan yang terhormat, yang agung dan mulia ini terlaksana dan terjadi. Tidak ada kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khairah. Semoga Allahu jalla fi'ula memberikan keberkahan barakallahu fikum dan imbalan lebih dari apa yang dia telah korbankan. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari ilmu an-nafi' adalah di saat terperbaikinya hidup keseharian kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, hidup diri kita bersama diri kita sendiri, dan terperbaiki jalannya hidup kita bersama orang lain. Ilmu nafi', ilmu yang berguna, bermanfaat, berbarokah, akan memperbaiki semua ikatan-ikatan hidup tersebut. Ikatan diri kita dengan pemilik kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ikatan hidup kita dengan diri kita sendiri. Karena diri ini butuh untuk disayangi. Butuh untuk diperlakukan dengan perlakuan yang mulia di dalam hidup. Demikian juga ikatan hidup bersama orang lain. Sebagai talibul ilm, ikatan hidupnya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ikatan hidupnya dengan mudarrisin, para pembinanya, gurunya, ikatan hidupnya bersama temannya. Kalau ikatan hidup ini kita jaga dengan ilmu nafi', ilmu agama, tentu akan melahirkan warna yang sangat elok. Enak dipandang, enak dilihat, indah barakallahu fikum. Ikatan hidupnya dengan Allah jalla wa ala, ilmu dijadikan untuk memperbaikinya. Ustadznya melihat, masya Allah, orangnya baik, bagus, taat, rajin. Ini yang muncul karena kita sedang atau telah memperbaiki ikatan hidup kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Teman kita juga demikian memberikan penilaian. Karena itu yang dilihat barakallahu fikum. Juga di saat kita bersentuhan hidup dengan orang lain, guru kita, teman-teman kita, kalau ilmu yang menghiasi, perilaku dan akhlak yang baik yang kita bawa, maka kita akan mendengarkan kalimat-kalimat yang harum dari ustadznya, memberikan sanjungan dan pujian di belakang dirinya barakallahu fikum, ketika al-ab dan al-um dari rumah menghubungi dakal ustad bertanya ke putra ana, bagaimana putri ana misalkan, yang keluar yang dilihat dan disaksikan oleh dakal ustad adalah yang baik, sehingga dikirimlah kalimat yang baik ini, ya kalimat yang baik kepada kedua orang tua. Betapa senangnya hati kedua orang tua di saat mendengar anaknya berperilaku yang bagus. Barakallahu fikum. Demikian dalam hidup antara tulab dengan tulab. Kalau akhlak yang kita pakai, ada orang sakit, kita berkhidmat padanya. Ada orang yang membutuhkan, kita mengulurkan bantuan buat dia. Ketika dia salah, kita ingatkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata-kata yang lembut, tidak keluar kata-kata yang kotor, tidak keluar kata-kata yang menyinggung. Tentu ini barakallahu fikum akan membekas. Bekasnya itu dalam, bekasnya itu besar, dan akan selalu dibawa dan diingat. Masya Allah, fulan dulu, nah ini sudah pada keluar dari pondok pesantren, sudah punya istri, kemudian punya anak. Nah dulu Mas fulan, kalau dia jadi ustadz, ustadz fulan dulu di ma'had begini, begini, begini. Dia titipkan, dia bisa menitipkan kepada anak keturunan kebaikan temannya, kebagusan perilaku temannya. Tujuannya adalah untuk menyambung. Jangan lo sampean merusak hubungan abimu yang baik dengan fulan. Ini di dalam hidup barakallahu fikum antara kita tulabul ilm. Kalau ada orang yang berperilaku kasar, egois hidupnya, mau menang sendiri, pinternya menilai, luar biasa. Tapi kalau dia salah, berupaya menutupi kesalahannya dengan alasan, dengan ini, dengan itu, dengan berbagai macam, ya tentukan perilaku dan akhlak yang seperti ini juga akan melekat. Akan diingat-ingat, sampean tidak baik, ini tidak bagus caranya, ini tidak baik. Ini barakallahu fikum. Kalau ada orang yang berperilaku di tengah-tengah para tulabul ilm, juga akan membekas. Akan membekas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tadi perilaku yang baik itu akan membekas dan akan menjadi sebuah perhiasan yang indah di dalam hidupnya. Dari lisan ke lisan sampai kepada kedua orang tuanya, betapa senangnya, betapa gembiranya barakallahu fikum, padahal dia sedang berperilaku yang baik di depan teman-temannya. inilah nanti yang akan dibawa. Kalau dia sudah tertata rapi ketika belajar ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang akan menjadi modal utama dia ketika hidup di luar. Dia tulus, ikhlas memperbaiki diri, maka inilah yang akan menjadi modal. Dan hidup di masyarakat dengan modal ini akan diterima. Akan diterima, barakallahu fikum. Di masyarakat, dia paling rajin ke masjid, misalkan. Karena ini yang dulu dia biasakan dirinya. Kalau berbicara dengan orang tua, masya Allah, lebih tua lagi, bertemu assalamualaikum, dia jabatan tangan bersama siapapun dari masyarakat itu, semuanya akan menerima, barakallahu fikum. Hatta wa inkana di kampung itu terkenal jelek perilakunya, akhlaknya, tapi kalau disirami, kalau kita datang dengan membawa sesuatu yang menyirami dia, kebaikan yang dilihat, kebagusan yang ditonton, dia merasakan akhlak yang mulia dari diri kita, maka dia tidak akan berniat jelek kepada engkau. Dan ini akan membekas, barakallahu fikum. Ini di hadapan orang-orang yang tidak belajar langsung ilmu agama atau belum mendapatkan taufik dan hidayah kepada ilmu agamanya sendiri. Bagaimana lagi jikalau engkau berperilaku seperti ini di tengah-tengah orang yang sudah belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah belajar kitabullah, sudah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu akan memberikan penilaian yang lebih jelek, karena dia punya dasar untuk kemudian memberikan penilaian, barakallahu fikum. Walaupun mungkin yang berperilaku ini adalah gurunya dulu di pondok pesantren, tetap dia akan menilai kalau ini adalah salah dan keliru. Ahibati fillah, perangai dan perilaku, akhlak itu benar-benar menjadi penghias di dalam hidup. Maka oleh karena itu, ahibati fillah, betapa mendasarnya persoalan akhlak di dalam agama, perilaku di dalam agama, maka jangan sampai ada seseorang yang menganggapnya adalah permasalahannya ringan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhlak, akhlak, akhlak, akhlak. Salah satu contoh apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang kedudukan akhlak yang besar posisinya di dalam agama. Tadi sudah kita menyinggung di depan, hidup kita ini adalah berkaitan dengan pemilik kehidupan, yaitu Allah Jalla fi'ula. Maka akhlak dan adab inilah yang paling besar yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Tingkat akhlak dan adab yang paling besar di dalam hidup. Di saat kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita faham bahwa tugas besar kita adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalamnya sudah perintah, ada perintah untuk kita menjaga hubungan baik, perilaku baik bersama Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup bersama makhluk menitipkan pesan agar jaga perilaku, jaga akhlak, berperilaku baiklah engkau. Pertama kali yang disebutkan hak di dalam hidup yang paling besar di pundak kita setelah hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak kedua orang tua yang harus kita perlakukan dengan cara-cara ihsana yang baik dan bagus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Persoalan ini adalah persoalan yang besar dalam pandangan agama. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dalam surat Al-Hijr ayat 88. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Perintah kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk bertawadu, merendah di hadapan orang-orang yang beriman. Padahal beliau adalah imamul anbiya wa imamul rusul. Berimannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, berimannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Jalla wa Ala, di situ ada kiprah besar, upaya besar ba'da Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ya lailan wa nahara wa sirran wa jihara, secara sembunyi atau terang-terangan, malam hari, siang hari, beliau berjuang menyampaikan dakwah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa besar perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kemudian barisan sahabat mendapatkan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dalam ayat yang lain, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita, barakallahu fikum. Jangan sampai kita merasa sudah punya jasa besar. Diungkit-ungkit, diangkat-angkat, barakallahu fikum. Di sana sini rahimani wa rahimakumullah. Jangan. Semestinya yang kita puji, yang kita sanjung adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benar loh sampean punya jasa. perjuangan masya Allah masykur. Tapi sampean bisa berbuat ini karena siapa sih? Allahu Jalla wa'ala yang memberikan bantuan. Allahu Jalla wa'ala yang memberikan pertolongan. Loh, kenapa kok sampean menuntut untuk disanjung, dipuji, diangkat, engkau dielu-elukan? Sementara yang membantu engkau atau kita semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian kita menuntut barakallahu fikum untuk dihormati, dimuliakan. Walaupun mungkin tidak terucap, tapi melalui afa'il, melalui perbuatan kita, melalui sikap-sikap kita, semuanya itu menjurus ke arah demikian. Maka betapa salahnya jalan kita, betapa jauhnya kita keluar dari bimbingan dan tuntunan ilmu agama. Allahu Jalla wa Ala mengatakan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mu'minin. Rahimani wa rahimakumullah. Apa bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap diri Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kota Mekah dibuka menjadi negeri Islam? Ini kan melalui sebuah proses perjuangan yang sangat panjang. Nabi kita diusir dari tempat itu. Ketika tinggal di kota Mekah direndahkan, dihinakan, sampai kemudian berkeinginan untuk membunuh dan melenyapkan, padahal dia adalah anak negeri itu. Sampai kemudian Allah perintahkan hijrah ke kota Madinah. Sampai saatnya dan waktunya dalam proses yang panjang dan perjuangan yang besar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah dibuka menjadi negeri al-Islam. Dibuka menjadi negeri Islam barakallahu fikum. Allah tabaraka wa taala mengatakan idza jaa nasrullah wal-fat. Apabila telah datang pertolongan Allahu Jalla wa'ala dan kemenangan, anda, engkau wahai Rasul Allah, menyaksikan manusia ini masuk ke dalam din berbondong-bondong afwaja, melalui proses perjuangan, pengorbanan, bahkan nyawa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemenangan, setelah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam, apa perintah Allah Jalla wa Ala terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau dengan memuji Rabb engkau. Perintah yang keberikutnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfirhu. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta ampunan kepada Allah. Ini kondisi dibukakan kemenangan demi kemenangan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam. Allahu Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk memuji Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, perintah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, Istighfar. Apa nilai yang pelajaran yang kita ambil dari perintah istighfar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelajaran yang kita ambil, setinggi apapun kita melaksanakan hak Allah jalla wa ala, di situ pasti akan ada kekurangan. Kurang khusyuk, kurang dalam ketulusan dan keikhlasan, kurang dalam ini, kurang, pasti. Walaupun kita telah melaksanakan, memberikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, padanya akan banyak kekurangan barakallahu fikum. Sehingga yang patut adalah beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah jalla wa ala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wakhfid janahaka limani taba'aka minal mu'minin. Siapa saja, rendahkan dirimu, tawaduklah engkau. Kalau titipan ilmu ini sudah kita tidak lagi menjadikannya sebagai penghias hidup, mesti lawanannya yang akan muncul. Apa lawanan tawadu itu ya Bunai? Lawanan tawadu itu apa? Lawan tawadu, merendah diri. Apa lawannya? Sifat apa? Nah, endak, sombong. Nah, kalau barakallahu fikum sudah tidak lagi kita mengamalkan tuntunan yang terkait dengan perintah kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tawadhu, maka yang akan ada adalah muncul keangkuhan dan kesombongan. Kalau sudah muncul kesombongan yang kemarin kita bisa menekan bibitnya, bahkan kita mencoba untuk membunuhnya, usaha kita letakkan barakallahu fikum, kita sembunyikan, kita rapikan tempatnya dengan ilmu agama. Ketika ilmu agama ini sudah tidak lagi membekas pada diri kita, maka yang akan muncul adalah keangkuhan dan kesombongan. Bagaimana sih dia memakai peci kok, pakai jubah? Gambaran sombongnya, saya tidak lihat kok dadanya dibuka di jalan-jalan, nantang sana, nantang sini, tidak kok. Bagaimana sih? Seorang atau sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sifat al-kibr, walaupun ukurannya paling kecil. berarti kan mengerikan sekali. Jikalau hal itu muncul di dalam hidup kita, barakallahu fikum, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Walaupun kesombongan itu dalam ukuran yang paling kecil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bagaimana kalau seseorang senang pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian memberikan jawaban. Al-kibru, sifat sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap sepele orang lain, meremehkan sampean di bawahku, sampean ini, wah berbagai macam. Menolak barakallahu fikum kebenaran akan bisa dilakukan terjadi di dalam hidup, selama hidup akan bisa terjadi barakallahu fikum. Ketika dinasehati, diingatkan, misalkan barakallahu fikum, mengelak sana, mengelak sini, memberikan alasan, ketika diingatkan, diingatkan oleh orang tuanya, ada saja alasannya. Sampai kemudian beralasan bohong. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Kan ini perilaku lah ya, yang lahir, yang muncul dari sifat perilaku yang buruk. Tidak mau dinasihati, artinya menolak kebenaran itu dari saudaranya, barakallahu fikum, nanti mesti akan berbuntut ke berikutnya. Bagaimana cara bentuk penolakannya? Dia terkadang membunuh karakter yang memberikan nasihat, atau merendahkan dan melecehkan. Sampean itu kan baru belajar Al-Quran kok, baru bisa baca Al-Quran, belum bisa baca kitab gundul, baru saja masuk ke dalam dakwah, misalkan. Pelecehan dan perendah. Padahal, ahibbati fillah, dari siapapun kebenaran itu datang, itu adalah barang hilang orang yang beriman. Dia patut untuk segera mengambilnya. Pantas untuk dia segera mengambilnya, barang hilangnya ini, barakallahu fikum. Apalagi kalau dengan ilmu kita tahu al-haq mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau. Melalui lisan saudara engkau mengingatkan, membimbing. Rahimani wa rahimakum. Tapi orang yang punya jiwa kibir tidak lagi melihat itu semua. Kebenaran barang hilang orang yang beriman. Kebenaran itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma dia kan penyampai saja. Orang yang punya jiwa kibir, sombong, tidak akan melihat itu. Tidak akan mampu, karena ditutupi oleh perilaku yang jelek dan buruk ini, barakallahu fikum. Setelah itu meremehkan, melecehkan, merendahkan, menganggap tidak bernilai, barakallahu fikum. Keangkuhan dan kesombongan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga. Ahibbati fillah, selama kita hidup, kita berhadapan, dihadapkan dengan musibah ini, barakallahu fikum. Sehingga jangan ada orang menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya, barakallahu fikum, sempurna. Jangan. Selama kita hidup, fitnah-fitnah itu akan bisa menimpa kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, sekali lagi, inilah keberkahan dari Allahu Jalla fi'ula. Tatkala ilmu kita jadikan sebagai penghias hidup, yang merapikan hidup, yang membenahi hidup kita, insya Allah, yang muncul dari diri kita sendiri, ahibbati fillah, adalah perilaku-perilaku yang bagus dan mulia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Prinsip besar di dalam agama ini, yaitu berperilaku dan berakhlak yang baik, beradab dengan adab yang syar'i di dalam hidup, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memperbaiki perilaku ini adalah tugas besar dalam kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ahibbati fillah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, barakallahu fikum, ketika dia mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, barakallahu fikum, adalah Rasul alaihi salatu wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Manusia, dalam tutur kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sendiri yang telah menggambarkan dalam hidupnya, ma masistu dibajan wala harira aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang ada apa namanya garisnya, warnanya, namanya dibaj, harir sutra yang polos. Aku tidak pernah merasakan halusnya dibaj harir melebihi halusnya tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih atyab, yang lebih wangi dari baunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah berkhidmat kepada beliau asyra sinin, 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku uffin, kalimat ah. Tidak pula Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan terhadap apa yang aku perbuat, lima fa'al tahu, kenapa engkau lakukan demikian? Terhadap apa yang aku tidak perbuat, beliau tidak pernah mengatakan ala fa'alta kada, tidak akan kau lakukan seperti ini. Kenapa kau sampean melakukan ini? Ya, sesuatu yang aku tidak pernah melihat berbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan ala fa'alta hada, tidak akan kau lakukan ini. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa yang mengambil kesimpulan atau yang berbicara ini anak yang cerdas. Dia tahu apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak disukai. Tentunya kita harus demikian. Alhamdulillah di pondok pesantren kita sudah dibantu segala-galanya. Sampai bantuannya datang kepada diri kita, dibikinkan aturan-aturan untuk merapikan kita, mengatur kita dengan baik, dengan bagus, istirahatnya dijaga, ininya semuanya. Barakallahu fikum. Maka kita dituntut cerdas di dalam hidup. Tahu, oh, ma'had demikian, memberikan aturan demikian, asatidah kita menyuruh demikian, kita pahami. Kita melakukan apa yang tidak disukai terjadinya di lingkungan pondok pesantren. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadith muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As menjelaskan barakallahu fikum, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik kalian di tengah kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Saya tutup dengan faedah dari Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, yang beliau sampaikan faedah ini sekitar 26 tahun yang silam. Dalam sebuah risalah tentang bagaimana al-mawat menjaga kasih cinta, barakallahu fikum, Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada tauladan-tauladan yang baik buat kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tauladan yang baik itu mencakup semua persoalan. Berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup semua persoalan hidup. Akidahnya, kemudian manhajnya, kemudian barakallahu fikum akhlaknya. Berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pudar. Telah hilang, yafqiduha katsir, sudah hilang. Kata beliau, minad du'at ilallah, di tengah-tengah para da'i ilallah tabaraka wa ta'ala. Sudah hilang di tengah-tengah para syabab, para pemuda. Mayoritasnya atau sebagiannya telah hilang berteladan kepada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau barakallahu fikum berpesan, para da'i ilallah, para tulabul ilm, al-muwajjih wal-mursyid, orang-orang yang berkiprah, berkecimpung dalam membimbing, mengarahkan, semuanya butuh untuk mereka berteladan kepada akidah Rasul alaihissalatu wassalam. kepada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, berteladan kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila sang dai sudah menyempurnakan ini atau mendekati kesempurnaan, insyaallah akan najahat hadhihi dakwah, akan berhasil dakwah ini, kata beliau barakallahu fikum, dan dia akan bisa menyodorkan dakwah ini dalam bentuk yang paling indah, fi ajmali suwariha wa afdaliha, dan yang paling afdal dan yang lebih afdal. Tapi kata beliau, apabila seorang dai kosong dari perkara-perkara ini di dalam dakwahnya, dari akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, seperti dai tidak punya kesabaran, tidak punya hikmah di dalam dakwah, tidak punya rifq, kelembutan di dalam dakwah, atau yang lain, ini adalah persoalan daruriyah, kata beliau. Persoalan yang sangat dibutuhkan di dalam dakwah itu, ar-rusul, dalam dakwah para nabi dan rasul, maka akan terjadi kekurangan yang sangat, barakallahu fikum, naqsun badin fi da'watihi, sebuah kekurangan dan mara bahaya yang sangat di dalam dakwahnya, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini telah dilupakan oleh kebanyakan orang, bahwa ini perkara yang akan memudaratkan terhadap perjalanan dakwatus salafiyah, dan membahayakan barakallahu fikum orang-orang yang berjalan di atas dakwatus salafiyah. Sebab lalai dari hal ini, berteladan kepada akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dalam memikul amanat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, lalai darinya lalu menyodorkan dakwah kepada manusia dengan cara yang mereka tidak sukai. Ribu, barakallahu fikum. Dengan keras, taish, celah sana, mencelah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, atau yang semisalnya. Bikin ribut, barakallahu fikum. Maka akan mencegah dakwah ini untuk diterima, menghalangi dakwah ini untuk diterima. Kalau saja perilaku-perilaku seperti ini dalam urusan dunia mabghudhah, sesuatu yang sangat dibenci, tidak disukai, siapa yang senang ribut, yang senang barakallahu fikum, yang melihat sifat kasar kita, siapa? Dalam urusan dunia saja tidak disukai, bagaimana lagi fadlan an umuriddin, apalagi kita berperilaku demikian dalam urusan agama, barakallahu fikum. Maka harus para penuntut ilmu untuk berjalan melangkah dengan akhlak salihah di dalam dakwahnya, rahimani wa rahimakumullah, harus mengambil, belajar, mengikuti athar al-waridah yang datang, riwayat-riwayat dari perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, semuanya ini adalah taufik dari Allah Jabaraka wa ta'ala. Ada orang yang diberikan taufik kepada manhaj yang bagus, akidah yang bagus, tapi tidak diberikan taufik kepada akhlak yang baik. Tidak diberikan taufik kepada akhlak yang baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fawallahi, demi Allah, kata beliau, tiadalah tersebar dakwatus salafiyah di masa sekarang ini dan di masa-masa yang telah lewat, illa ala aidi unasin ulama, hukama, hulama, yatamathaluna manhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersebar dakwatus salafiyah ini sekarang, barakallah fikum, atau masa-masa yang lain, kecuali di atas orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki sifat hikmah, orang yang memiliki sifat as-sabar, sabar, barakallah fikum. Tentu maknanya adalah sesuatu yang sangat. Sampai beliau menjelaskan, hatta barakallahu fikum, menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mencela seorang Yahudi, Yahudi loh yang memang patut dicela, direndahkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan dalam semua perkara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu taala anha, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, fastakhdamu, pergunakanlah wahai ikhwah dalam perjalanan dakwah ini, ilmu nafi, hujah al-qati'ah, hujah yang kuat, hikmah nafi'ah, sikap hikmah dalam dakwah. Wa alaikum bi kullil akhlaqil jamilah an-nabilah, hendaklah kalian menggunakan akhlak-akhlak yang indah, yang bagus, barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, hendaklah kalian untuk kemudian menjaga, satu, at-ta'akhi baina ahli sunnati wal jamaah. Kalian terus menjaga persaudaraan dengan ahli sunnah wal jamaah, menebar ruh al-mawaddah, menebar ruh cinta kasih, persaudaraan, barakallahu fikum. Wujudkan di dalam hidup bahwa al-mu'min kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman itu adalah bagikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bangunan yang lain, seperti satu jasad yang mengeluh apabila satu dari organ tubuh itu merasakan kesakitan. Pesan beliau yang kedua, ijtanibu, jauhilah oleh kalian sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada al-ihin wal-baghda wal furqati wat tanafur. Harus engkau berupaya untuk menjauhkan dari hal-hal yang memunculkan kebencian, kemarahan, perpecahan, kemudian saling tinggal meninggalkan. Jauhkan diri kalian dari hal itu, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau kemudian mengingatkan, wa ana aqul li ikhwani, alladhi yuqassir ma yambagi anuskitahu au nuhlikahu. Orang yang kurang, maka tidak patut kita untuk kemudian menjatuhkannya atau membinasakannya. Bagaimana caranya kita habisi dia? Jangan engkau lakukan hal ini, barakallahu fikum. Namun yang hendak engkau lakukan adalah engkau obati dengan penuh kelembutan. Wal hikmah rahimani wa rahimakumullah. Memberikan kepadanya cinta wal mawaddah, memperlihatkan kepadanya akhlak as-salihah. Menyerukan kepadanya, mengajak dia untuk kembali, barakallahu fikum. Anda jangan tergesa-gesa. Karena kalau setiap kekurangan Anda sikapi, Anda perlakukan, ma yabqa ahadu, tidak akan ada tersisa lagi orang, barakallahu fikum. Karena semuanya punya kekurangan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari majlis ini saya mengajak, mari kita hiasi diri kita dengan perilaku akhlak yang baik, barakallahu fikum. Karena kita sedang memikul sesuatu yang telah dipikul oleh para nabi dan rasul. Berarti amanat besar ada di pundak kita untuk membawa yang agung dan mulia ini dengan perilaku dan akhlak yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta segala kekurangan yang ada pada diri kita kepada Allah jalla wa ala ampunannya, dan kita meminta kepadanya untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan diri kita sendiri, mungkin dari orang lain, mungkin dari saudara kita, dan seterusnya. Inilah yang bisa kita lakukan di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Kesimpulannya, persoalan akhlak dan adab dalam perjalanan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala termasuk adalah prinsip besar inti dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita entengkan, rahimani wa rahimakumullah. Ini benar-benar barakallahu fikum, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.